Salah bertahun kita jalani, cintonan suci arek babu mati. Saliang ba janji indah kama mungkin, nyatonyo janji mainan bibi. Janji